sing masyhur teng kitab hikam nggih crito niku ana wali sok parek pangeran dekne iku tapi ra iso mangan kecuali tiap hari kerja dekne kecewa Gusti kula niku jenengan pirsa nak seneng ibadah mbok paringi rezeki sing ra usah kerja walhasil suatu saat kerja ning pasar dituduh nyolong terus dipenjara bareng dipenjara dekne dupa ya apa kok jadine kula teng penjara padahal kula boten nyolong jare jare rezeki sing ra kerja. Oh wali bento. Niku cerita nang hikam mulane wali-wali junior repot wali-wali. Ya pangeran yo ora salah dekne donga ya Allah kula nyuwun rezeki. Jenengan pirsa nak kula seneng ibadah, lha apa kula kerja barang padahal butuhe kula namung sak piring rong piring. Hanya dekne tahu kalau ndak ingin kaya itu tahu betul mu butuh iso mangan tok. Dunyane mustajab suatu hari dekne dituduh nyolong, soalnya delalah itu biye, terus di penjara. Gusti kenapa jadinya LP terus? Wah, terus jabe pangeran, kue kan jalur rezeki sing ora usah kerja. Malah diangkat di penjara itu kan harus kerja. Rasa kan tuh rezeki tawa-tawa kerja. Ini orang luar biasa. Buatan ibu nanti, ini gue cerita tentang hikam. Ojo geman marahi pangeran. Nggih aja geman marahi napa pangeran, wis pangeran niku. Serengane melehno tiyang. Dadi tiyang-tiyang sing percaya mbek elmune iku mesti kuat lah. Nggih mriki pokoke ngoten mawon diterangno ajilihi wa ajilihi ma alim tu minhu wa ma lam alam. Dadi jeng men ajine ndungono niku sing tekanane nggih wa ma lam alam. Cek ke api anu kula roh, cek boten roh. Wa'udzu lan nyuwun bawreksa ingsun bika kelan panjenengan menasari saking keelean kulihi eskabani syar ya ajilihi sing sifat langsung isyar wa ajilihi lan sifat engku isyar cek elek sing kuroro sing langsung cek sing boten langsung sing boten langsung gak kathah saiki ketok apik sampean elek gak kathah banget ma'alim tu kang ngerti ingsun miru saking sar wa malan perkara la maklam kong ora ngerti ingsun hu ing sar dicek elek niku kula roh cek boten roh nggih jenengan lindungi saking kaelan niku wa salu lan nyuwun ingsun kae panjenengan al jannata ing swarga wa malan perkara keroba kang marakna apa ma ilaha maring jannah mingkolin saking pengucapan wa amalin lan amal bae kula nyuwun swarga lan yang mendekatkan ke surga cek niku pengucapan cek amal wau dulan yun faruk sa ingsun bika klan panjinam nan nari sangin roko amalan perkara koroba kang marek nopo ma ilaiha maring nar mingkau lin sangking pengucapan wa amalin nan amal terus niki dungo sing disifati Rasulullah al jawame al kawamil sajane dungo niki ge populer tapi berhubung panjang sing apal ge jarang sajane populer mesti tau krungu sama bangsa tau krungu mesti tau. Nak bongsa tahu ngelakoni apal lah, niku saya ngeram mesti. Tapi nak tahu kerungu, kita tahu kerungu nanti. Tak kau iseng setengah-setengah kiai mesti tahu kerungu. Berhubung rapati apal terus, wes aku jaga cukup. Sudah kurang ajar. Payah. Ulun pula balik di jasa kiai tunggu sapu jagat. Nah, ibu beten patulin jenar rapal tunggu dia tu. Orang yang macam ni kiai sapu jagat tenan saja. Ya, betul plus dengan rapati apal lihat. Nanya uang je, saya mau ngalin pada orang bodoh. Kalau apa tu mau ada? Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa asalu lan nyuwun ingsun kae panjenengan minal khairi saking kaapian. Ma ing perkara saala ingkang nyuwun kae panjenengan sapa abduka kawula panjenengan wa rasuluka lan rasul panjenengan rupane Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nah niki ya rada nakalan tapi apik. Dadi padha ra iso nerangno pangeran. Pokoknya saya minta engkau ya Allah sepersis yang diminta Muhammad. Maksudnya kan gak ngarah salah kan. Nah tiba mikir dhewe ra iso. Kula riyen dijajahi bapak nggih kok. Ngene lho nek donga iku ngene, nek nak niat yo ngene. Kula niat niki kados niate Nabi Muhammad, niate tiyang-tiyang bener. Kowe ora usah niat tambah keliru tambah repot niki. Tidak contoh termudah gini ya dalam dunia kiai karena saya anaknya kiai, putunya kiai. Dalam dunia kiai itu yang paling nyata itu gini. Misalnya kita berdoa kepengen jadi kiai gede maslahat yang wong akeh. Mungkin pikiran Anda pertama itu ngira itu religi karena ya karena di umat akeh manfaat akeh. Tapi setan nanti masuk, nanti umat akeh sing suwan akeh terus duwe akeh, bulane akeh. Diding-diding ya sah ngatur wong sah. Nah itu nafsu kan. Apalagi sing kula cerita bolak-balik teng pengajian mriki kowe pengin donga dadi polisi sing sukses nangkep 1000 bajingan. Iku nak donga mandi pangeran kudu gawe 1000 bajingan. Mergo nak pangeran gawe 5 dongane ra mustajab, mung kepengin nangkep 1000 kok digawe 5. Artinya dia doa baik tapi menciptakan kriminalitas. Paham ya? Lho nggih to, misale polisi donga ya Allah saya jadikan polisi yang kesatria yang bisa nangkep 1000 bajingan. Pangeran kudu gawe bajingan 5 apa 1000? Sewu kan agak lima kan gak mustajab sangang ngatus songang pulau lima. Lepu dongo ape sing keliru, paham gak? Dongo ape keliru. Ono wong berhubung melarat gak pedir, ya Allah kulo nyuwun bojo sing neriman, sing kulo melarat lah ditompo. Akhirnya di bojo neriman nganti mati melarat. Akhirnya anak putune sing repot kan. Ora usah ngono, ora usah ndonga detail, paham nggih. Ora usah ndonga detail. Nek mau resiko, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad. Iku kan aman wis. Aman wis. Malaikat rawani bantah aman iku, aman. Aman. Dadi yo nek mau resiko jangan mandiri lah, intinya kalau gak takut resiko jangan apa mandiri. Sok menjelaskan kan. LP LPT ini mau ngandel kula. Mungkin menteri-menteri yang masuk penjara itu pernah berdoa, ya Allah ingin dapat rezeki sing gak kangelan. Gambar saya yakin itu. Saya yakin pernah mereka berdoa untuk rezeki sing gak kangelan. Ternyata malaikat menangkapnya ya LP itu. Nah, itu saya enggak tahu cara berpikir malaikat kenapa tafsirannya LP itu, saya enggak tahu itu. Mboten iku nyata teng kitab hikam wonten. Dados intinya kowe jogeman rangno pangeran. Terus dene cerita tiang niku wae. Padahal dia ahli abid ya, wali amatir, saya junior lah masih itu. Sing wali-wali kaliber nak ndonga mun nakalan mun pinter pun njaluk kaapian sing jenate disuwun Rasulullah sing kekasih jenengan ya paman napa aman. Dadi sing ndonga malam siji suro sing cek rodok keliru saiki dibal. Daripada keaman, daripada mboten napa aman. Begitu juga kayak ndonga ya Allah kula pengen dadi kiai gede mulang tiang. Lha kok nak dituruti tenan nak krana donga yo. Apa kudu gawe wong bodho-bodho sing ngaji mek kowe. Lha iku aja repot. Sing kepengin populer kowe, apa kudu gawe wong napa? Bodho sing gelem ngrungokno mbok bodhone yo ngandel mbok omongi pah-pah ngandel. Ora usah donga ngono, paham ya. Wes ora usah mono. Wae donga ngaten sing aman-aman mawon. Pokoke minal khairi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa malam alam wa auzubika minasyari kulihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa malam alam. Nah kau nak ngerang no pengiran kesuwen wa as'aluka minal khairi ma as'alaka abduka wa rasuluka Muhammad. Aman ya sobat, ini mesti bener ya. Wa astaidu lan nyun baruk saingsun kaing panjenengan mima saing perkara ista'adha kan nyun baruk so kaing panjenengan lulus saking mas apa abduka wa rasuluka Muhammad. Dan kula nyuwun dilindungi dari sesuatu sing Rasuluka wa Habibuka Muhammad minta perlindungan dari itu. Sebabnya minta aman. Dan gitu, misalnya kita dungo ya Allah kula ampun ngantos dados tiang fakir, ampun ngantos dicoba wong wedok, ampun ngantos dicoba bujuk judes. Padahal Allah pirsa aku iku ora bakal alim. Nek ora alim ibadahmu yo fakir iku. Iku siji. Kowe ora bakal nyukupi bojo ngajakno bojo ora kuat. Ibadah yo nyabari dijudesi iku. Nah, jebule kowe minta supaya itu enggak terjadi kan gak duwe deposit. Nama labe kan karena semua kebaikan yang didesain Tuhan Anda anteni, paham ya? Mun ngadeg kula mono ben swarga sampeyan itu kan. Lho nggih to. Andai kan kita punya istri gak iso ngajakno, gak iso nyenengno, gak iso nukokno mobil. Kebaikan kita kan hanya satu kan, nyabari dijudesi kan. Lu nyabari di sisi ra gelem wa asyruhunna bil ma'ruf yae ra gelem terus apa apik em tetep gelem ngeloni kan dosa tok kan satok satok kene kuwi wis meneng ae wis ora usah dong Gusti piye-piye niki nggih makhluk jenengan bojo kula nggih makhluk jenengan judes nggih kersane jenengan pun anak niku nggih kegiatane ambeke kula rido nak panjenengan niku dadi kegiatan ini piambake sing dadekno ganjaran kula kula napa rido bon. Ya jojo sabar kok kejadian iku terus wis meneng ah. Es ora iki dhewe wis ora ana nang pangeran wis yes. Resiko nang pangeran napa resiko wis meneng ae. Nah, aku sirine kula nu jarang donga. Tak ana santri-santri kula-kula gur salat jarang bingung kula menrang pangeran to bingung. Bingung kabeh. Lah ya misale kek kepengin dadi polisi sing sukses nangkep bajingan, Allah kudu gawe. Apa meneh donga ngene malah elek meneh. Iki nak sing biasa sedekah mbek mlarat-mlarat. Wong mlarat tu kadang ya kurang ajar, niate apik tapi kurang ajar. Misale kula wong juga sering ngekek dhuwit ruhin misale. Rukin sering tak kayak duit 1 juta, 1,5 juta. Rukin tu sangking senengnya kulo, tapi dia marah. Marah kan tu kan yang mati bahaya. Nganti dongeng ini bahaya. Ya Allah, kulo paringi sakit balas jasa teng Gus Baha. Sehingga kulo suatu saat sakit nyanong Gus Baha, kulo sekali duit kata. Artinya kan kudu keadaan ini berbalik. Aku melarat. Aku melarat, Rukin. Wih, aku kan mau melarat kurang ajar kan? Masa sering dikei dua supaya keadaan berbalik. Ya niatnya apa? Aku yakin niatnya apa? Tapi aku nak mustajab. Bahaya. Mulane kadang wong-wong melarat sing sering dikei duwe wong sugih, aku kadang tua-tua keadaan berbalik. Mulane kadang sing melarat juga pengen bales jasa. Lha iku kadang kaifiae carane kudu diwalik diputer sih lah, iku repot, iku repot. Lah mulane sing suka-suka kudu ndedonga sing ndadekno imunitas. Dari pecinta-pecinta sing doanya salah ya, paham ya. Mboten nang iki mboten guyon bahaya niku. Ya intinya banyak kebaikan yang kita ndak tahu, banyak kejelekan yang kita ndak tahu. Mulane ra usah donga ngono gen Gusti, kula kepengin bales jasane Gusti. Oh repot, resikonya tinggi, paham. Ora usah donga ngono. Tapi kula sering donga ben ngono, Gusti, tiang-tiang seneng kula sing jar berdoa salah. Kula mohon namun kabulkan. Karena saya tahu itu ndak baik, masa depannya apa? Ndak baik. Kula sering krungu donga ngoten, nek ana wong melarat di rumah tonton ya Allah, kula kepengin bales apa? Jasa lu kadang yang mandi tenan nih tuane sing balas jasa melarat terus sing buruh ini juga ya akhirnya kasih balas jasa tenan tapi tentu keadaan ini kan gak ingin juga kan sing mantan donaturnya kan gak ingin kan ada kejadian ini malah nih kula suwun sing ngaji ini sing melarat-melarat sing biasa disedekah sing suge hentikan doa itu. itu udah baik. Itu udah baik cara gua. Udah baik. Ya niate apik lah tapi kan keliru tadi koyo wong sing donga kepengin ibadah tanpa kerja. Nyatane dijawab LP kok. Sampai pangeran dijawab napa? LP. Hanya satu peristiwa nggih sing donga padha klirune disembadani padha ahli jannah. Tapi kan karena ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat tuh eleke ra karon. Elek-elek sahabat. Kriting elek ndek ireng soko elek. Niku donga Gusti meskipun kula elek dadosaken tiyang sing syukur. Lah sono cawe to min ajmali nisa il madina ayo ayune cawe to iku sering donga Gusti kok kathah tiyang sing nglamar kula sing godho kula kula dongakno sabar walhasil suatu saat cawe to iku wayahe rabi saking akeh sing nglamar matur nabi dintokno cah elek iku iku perkara iku dintokno cah elek karena perintah Rasulullah nurut suatu saat Dennis memaksakan menerima itu. Jari sing lanang kue roh dek kok kue dipasang no aku lah piye. Jari nabi aku bek sampai nu pasangan surgawi. Lah kau isop piye. Swargo mu diisi wong loro. Siji wong syukur. Aku untuk kue syukur. Jari sing itu langsung jawab iyo. Aku sing sampai. Jadi pas makan malam. Saya betul langsung nangkep. Iya, aku kebahagiaan sabar. Iku pasangan paling terkenal di Medina. Tadi jarang orang suami istriku berduet syukur dan sabar. Tapi enggak pegatan karena tadi iku ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu keadaan itu enggak akan terulang karena wis ra ono Kanjeng Nabi. Aku yakin bojone Rukun itu ora sabar emosi. Sabar itu kan masih baik. Faham gitu terus mbona daripada resiko nak dengo bebas alu kaminal khairi Masa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad wa astaizuka mimma sta'adza minhu abduka wa rasuluka Muhammad. Ini nak sampean gak ben resiko donga nggih niki. Nggih rada dawa tapi ra resiko. Wasalul lan nyuwun ingsun kae panjenengan mak ing perkara. Kodoi takang mutusna panjenengan lima ring ingsun min amrin sanging perkara kuwi. Wasalul lan nyuwun ingsun kae panjenengan mak ing perkara kodoi takang wis mutus panjenengan lima ring ingsun min amrin sanging perkara kuwi. Antas ala enten damel panjenengan akibatahu ing akibate amr. Jenengan damel rusdan ing dadi apik. Birahmatika kelawan rahmate panjenengan ya arhamar rahimin. Hezat sing welas, hezat sing welas. Niki hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi ke sing dikutip ya, dados termasuk teng Al-Kutubus Sittah nggih, teng kitab-kitab hadis sing mu'tamad mergi niki riwayat Tirmidzi. Dan kula nyuwun Gusti segala sesuatu yang telah engkau takdirkan akibatnya niku sae. Nggih sekalipun maksiat. Meskipun kita tidak ingin maksiat sekalipun maksiat. Banyak tuh wali-wali besar sing mantan tiang injeng cawe dok ceblok jadi wali. Kita tidak pernah tahu jalur jadi wali kita karena apa. Sampean tak ceritani yang di hadis sahih. Saya fair ya, kalau yang di hadis sahih saya sebut hadis sahih, kalau cerita para wali tak ceritakno para wali itu di kitab. Ini yang di hadis sahih. Ini ceritanya Rasulullah tentang hadis sahih, tentang Bukhari, wonten tentang Muslim, di semua ala hadis sahih ada. Ada tiga orang min Bani Israel yang pas jalan-jalan walhasil terus pas ana udan deres gitu terus ndelik ning gua di zaman ning Arab tuh kota Palestina kata gua bareng tenggene gua niku ndelalah ketumpuk watu-watu niku ujung-ujung gludung nutupi mulut apa gua pokoknya tiga orang ini ndak bisa keluar ini buatan gua niku kalau hati sok tapi rasa praktek nopo iki riwayat atau coba praktek no senengane kok pikiran praktek no. Yang satu itu dungo, mulanya sing tentang wasilah. Sampean ndak usah terprovokasi, misalnya ciri khas madzhab Wahabi itu anti wasilah, ndak usah terprovokasi begitu. Ulama Wahabi yang alim juga ngakui wasilah. Kamu jangan menghadapi yang awam. Ning dinggon wong awammu ora terpelajar. Mulanya kula sering, saya debat dengan Bin Bas sama Usaimin lebih siap ketimbang debat Wahabi yang napa awam. Karena sama-sama punya memori hafalan apa hadis. Akhirnya yang satu ini berwasilah, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai bapak ibu saya, mengalahkan anak-anak saya. Ketika saya kerja adol kayu, mungkin kalau tumbas noroti, kalau ngepos susune wedus, niku semua anak-anak saya tak biarin, kecuali bapak ibu saya setelah minum, setelah makan. Karena kalau anak-anak saya makan dulu, takut orang tua saya tidak makan. Jika itu engkau ridhani, fafaris anna furjatan, terus van fatahat, terus walhasil, batu itu mulai menggeser tapi tetap tidak bisa keluar. Terus yang kedua, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini pernah jadi orang kaya, punya buruh. Buruh itu punya opah satu sapi atau unta lah, nanti kalau ngarap ontong bareng waya tak opah no, niku buruh kula itu minggat, kula raro rimbane itu mundi walhasil ontong itu terus kula rumat dua anak pirang-pirang, nganti ratusan. Pas buruh kula teko, takok ndi opahku. Iku lho. Anakoh waraiha. Iku unta sing samunake iku am kabeh. Sampai buruhe muni ngene, atas tajubi kowe ngene aku ngopahku unta sitok kok. Saiki dadi pirang-pirang puluhan. Lah iya kok anake unta sing jatah opah iku pek kabeh. Lah lucune tiyang niku kula ora disisakno blas. Oh dasar burele. Dadi unta sitok mana akeh. Dintane kabeh. Iya. Wama abkolana sayan, maksudnya kalau di baru belas gak dibagi padahal posisi dia buruh kan, dan rumat rumat tonton si dia tinggal minggat. Nah yang ketiga ini rodok jorok. Yang ketiga dungane lucu, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai sepupu saya Ibnu Bintu Ammi, anaknya paman saya, sepupu saya, kata mereka apa misanan apa? Misanan dia sepupu. Niku kula godho, kula rayu ora tau kasil, sampai ono masa paceklik. Masa paceklik tak godho mboten kasil, akhirnya ndekne duwe syarat kan ngekeki 100 dinar. Jadi gelem dikeloni, gelem disetubui nak ngekeki 100 dinar. Saking musim paceklik akhirnya misanan kula niku purun. Wa innaha min ahabbin nisa ilayya, itu sangat saya cintai. Tapi ketika kula pun badhe napa awake darani jimak ya zina. Mpun badhe bersetubuh, cawedok muni ngene. ittaqillah wala taftahil khotam illa bilhaq. Kowe mbok yo wedi pangeran, kowe ora berhak mensetubuhi saya. Terus kula mboten sida. Nak pancen mboten sida niku krana wedi jenengan. Fafaris anafurjatan terus longgar. Dadi kadang dadi wali ku baru kaya ra sida. Lha iki jenenge kula crito. Dadi ora mesti wali kok dalake kok widhek basa suwi mboten. Bangke kok ra sida iku iso dadi. Ini hadis sahih, tapi ra sida lho syarat berat. Kuwi coba praktekno kok syaratnya apa kan? Ra sida. Lha niku wali Fudel bin Iyad dadi wali ya lucu. Dekne jek enom senengane hobine menek kuwi terus delok wong adus. Suatu saat ceblok. Ceblok itu terus ke amin ke krugu ayat ya alamu kho inatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Amin terngiang akhirnya dia ada wiridan mengguru jadi wali gede. Siapa sih yang kenal model pendiat? Jadi kita raro. Ya kadang yo kita ngelakoni to'at dada ada ujub dada ada takabur. Ada yang ngelakoni maksiat dada ada tawadu podo raro yang melani nyuwun pangeran segala sesuatu yang kau putuskan tetap akhirnya baik. Masyur kan tengene hikam makalah niku maksiatun au jabat zillan wang kisaron khairun min to'atin au jabat izan wastik baro maksiat sing dadi ana tawadu dadi ana kowe mbek wong sungkan mbek wong tawadu mergo ngrasa ora suci ngrasa ora bener iku luwe apik dibanding to'at tapi dadi ana sombong. Kowe ki bengi tahajud terus ngambek wong nyepelekno mergo kono ora tahajud. Kowe dalake ora wong aman mangan ae kaya kebon mergo kowe seneng napa dalake. Sementara sing ora tau poso mbek wong poso hur. Lan kula nate crito kula pernah diundang sekumpulan kiai. Kiai iki kumpulan ngundang kula nggih mboten pidato tapi acara ngaji. Tangkal kula Gus cobane kiai paling gedhe. Coba kiai paling gedhe disuwani wong ayu. Wong ayu gak dibujuk, nanti dibujuk kayak foto sasa apa mayo. Lah kok sakit ke? Lah orang loro wih. Wong ayu neu kena hitop, delok wajah wong alim gue ibadah. Lah kue kena aturan delok wong ayu gue dosa, gue lara-lara nih. Jadi kono delok gue ibadah, gue delok deh nih dosa. Lah gue repot. Nah, tapi kan takok hukum, justru takok hukum itu godaan karena berarti seneng kuwi. Lah nek ning dalan-dalan kan yakin kuwi ora gaul, ora seneng aman malah. Ya iku pangeran-pangeran yen senengane nguji orang tuh begitu. Jadi kita ora tau roh, kadang orang menjadi baik. Lah kaya Sayyidina Umar tuh hidayat barokah. Barokah ape nguwek-nguwek Quran malah. Dekne iku ape mateni Kanjeng Nabi Muhammad. Ketemu ning dalan dinyek mbek kancane, lha opo ge mateni Muhammad? Muhammad itu wong liya. Mateni dhisik dulurem. Jenenge ge Fatimah san. Dulurem sing wis dirabi Khobab iku dekne wis iman mbek Muhammad. Lha apa mateni wong? Mateni ae adik. Marani adike, lha adike pas ngaji Quran mbek sing lanang. Lha sing diwaca iku Toha ma anzalna alaikal Qur'ana wa litasqa. Dekne mulai haru. Bareng badhe direbut adike mboten angsal nganti gelut. Mergo anak-anak sun kuwi ku najis ora berhak nyekel iki. Akhirnya Umar dikon adus ya kok nurut. Mletene ngono kok adus nurut. Kon wudi padahal niate wing ngowek-ngowek. Bareng diwaca ono wangis terus dadi napa? Iman. Sepodo ra roe. Sunan Kalijaga kenal Sunan Bonang liwat Garo, begal. Wong roh kabeh cara tare. Tapi sebabe dadi wali mergo dekne begal. Sunan napa? Bonang. Dadi sebab dadi santrine dadi wali ini. Ya padha ra roe. Kadang kita wakaf ning masjid bareng ngerasa urun paling akeh ngerasa paling berhak dadi imam berhak paling ngatur wong jare wakaf saiki paling gak ikhlas nek dipimpin wong iku jenenge taat tapi mari som sombo. Wong kula sering pesen teng anak kula tes alit sering tak peseni nanti kalau sama orang pernah ngaji bapak kalau ditektir kenal ya kenal kalau ndak ya ndak ya sudah kayak ndak ada bapak ya pak. Nanti kalau anak kulon tuh SMP kelas tunggal ini kulon biasa tak ganti bastrasi biamba, belonjo biamba. Karena kalau tradisi guys sekali jadi neng jadi gus itu biasanya gitu kayak berhak menguasai santri. Itu repot. Jadi jangan-jangan nanti punya tradisi menguasai itu tidak baik dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiai itu bingung, nggak mungkin jadi bener. Kecuali yang ngerakam yang bener, nggak usah bingung, nek mati aja. Orang-orang rami, orang-orang mikir, kena dinut nih. Tapi kita ini memang tahu betul, kita sebagai hamba kita ora tahu roh. Apa sing nengko akibate dadi napa? Ape. Dadi wae ana wong maksiat tapi dadine ape kados Umar, kados wae sing ape ngeloni misanane ora si. Kita tidak pernah tahu. Ya ana sing sangka taat malah dadi sampa. Ini cara bahasa agamanya ujub napa? Ujub niku masyhur cerita tentang Ihya nu diulang-ulang oleh semua ulama. Kulo nate cerita tentang ngaji niki, tapi ini jelas ada di kitab Ihya, di semua kitab sing critani wonten. Nabi Isa itu jalan-jalan ambek kaum Hawari. Hawari itu orang spesialnya Nabi Isa. Berdua. Kaum Hawari kan jumlahnya 12, tapi ini pas berdua. Isa Hawari, jejer. Jadi kata sekolah misalnya melaku-melaku ruhin jejer. Tapi kamu khawatir orang yang keriting, kamu angin nyontohnya gitu. Kalau aku ya raro, sirine apa, kena apa nabi, orang yang apa keriting, kalau aku raro sirine. Tapi ngombak, ya ngombak mirip keriting, kan, dari semua as. Berdua jejer. Terus wonten tiang bajingan saking Bani Israel, itu 40 tahun, itu sauri-uripe jadi begal. 40 tahun dalam cerita Ihya ini. Dia spontan melihat Nabi Isa dalam kaum Hawari itu tidak kuat. Langsung ingin melaku jejer. Akhirnya bertiga jejer. Tapi fasdaro nafsahu, terus dia nyepelekno awake, ya Allah kula nu tiyang nakal kok jejer tiyang saleh. Akhirnya mundur. Mundur. Kaum Hawari, orang Hawari ini perasaan hatinya gurisi, ya Allah kula tiyang saya kok jejer bajingan. Akhirnya melakune dicepetno. Menghindar. Saat itu juga Allah maringi wahyu teng Isa, karena wahyu zaman itu belum terputus, ya Isa lias ta'nifa al-amala, kalau saya apal teke, lias ta'nifa al-amala, supaya dua orang ini setar dari nol. Hadha ahbattu hasanatih wa hadha ahbattu sayyatih. Ini semua kebahagiaannya tak hapus karena ujub, ini semua kejelekannya tak hapus karena ihtikor linafsi, karena merasa rendah hati. Masa ini gendol-gendol lah jejer kiai itu ya bangga lah, aku serade hati itu. Paham ya? Nah tapi podo, yang soleh roh gendol ya rahasia, podo serade hati ini. Itu musibah, ini kenapa? Musibah. Gendol jejer kiai kok beda, itu ini rasa jejer. Paham ya? Makanya rohkan sampai aku raglum jejer. Nah tapi kalau tidak raglum jejer, kalau kok ngamalku dihapus, akhirnya kalau maksud jejer, akhirnya repot. Jadi kan repot. Tapi itu nyata, ya. Memang dalam kehidupan nyata itu begitu. Ya. Jadi penyakitnya wong bener mesti ujuk. Lagi kasus pejabat negara saja itu kan kelihatan sekali. Uang anggaran itu milik negara, juga subsidi dari rakyat pajak. Ngono ketika memberi ke rakyat seakan-akan dia yang berjasa. Itu kan lucu. Jadi presiden digaji, jadi menteri digaji. Setiap melakukan heroik koyo-koyo odek niku pahlawan, mung digaji kok pahlawan apa ning tugase. Heroik tenan ya, jane kiai sing rapati hoki-hoki niku koyo Pak Mustofa ini penyuluh PNS mau to. Mau curhat be kula niku. Dadi kiai suwi kok ora dilebokno penyuluh dadi PNS. Oh kiai elek ya, Bro. Aku saya singi ayu saya alam merah kepikiran. Tak ujub itu memang penyakit betul. Kalau merasakan itu di pejabat. Wes tugas lah. Aku nak ngelakoni seakan-akan iya. Ujub itu penyakitnya wong bener. Makanya kalau nu pesan guys, biasa ibadah berlebihan biasa mawon. Angger semulai mari ujub nih harus dihentikan. Kalau nu angger tahajud ngoten nih, berbadi dungo ngoten nih. Gara-gara koyok dungo aku sama nih mandi jah bar tahajud itu serasi itu. Zaman kalau dereng tahajud kan bentuk nikmat kestimun bukan situ biasa mawon. Jadi dungo kalau nih ngoten, ya Allah zaman kalau dereng sakit dungo kan bentuk asal nikmat. Zaman kalau orang alim kan bentuk nikmat kestimun nyak saya nih mawon nak jenengan rahmati jembar pun bar nih yang pun kak situ dungo. Ya karena itu tadi kadang kita ini sebagai manusia gampang kepleset. Bar istighfar ping sewu, bar maca la ilaha illallah ping sewu, terus ngerasa berhak dungane kudu mustajab. Kok muni kudu kowe iku sapa? Paham ya? Itu repot menjen. Ya, tapi nek kowe ndongam nambahi kemawulane pangeran Gusti kula ning abdun dhaif sagete namung nyuwun. Ya ora usah eling-eling salatem, masih pas ora pas ibadah nek pundha njaluk njaluk wae. Mergo kita disembadani ra krana ngamal tapi krana jembare rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mang mulane daripada ndak tahu persis sing dikersano Allah nggih wa as'aluka ma qadaita li min amrin antaj ala akibatahu rusdan. Kita ora tahu roh. Nggih gampang cerita tentang wali songo niku paling gampang. Leng Sunan Kalijaga ku kenali Sunan Bonang lewat begal tapi dadi sebabe wali. Sing Siti Jenar kenale liwat adu ilmu, adu tasawuf. Dadi musuhe. Wali ya sararo. Wis pangeran kersane ngoten. Kowe kenal kiai derekno bareng kiai tantuk dhuwit, nak pengajian tantuk dhuwit. Dal kowe penderek. Dadine ki hasud. Kok enak dadi kiai tantuk dhuwit ning ndi dikai mangan. Kan kita ora roh. Padahal niate derekno kiai khidmat, suwe-suwe umat hasute, umat dreng. Madreng kiai sing roh apa? Mangan kula nu radio penderek permanen, iku nak kesuwen ya madreng kiai ngene. Repot. Untung kula rapati payu pidato, dadi ora gelem barang dadi tempur aku. Kula pidato setahun paling pimpisan pimpinan niku mawon nggih ngaji ngeten. Nggih tapi kadang kepeksa. Kados wingi malam siji suro niku kula dipeksa. Kata Habib-Habib Alim niku kepeksa Gus pokoknya siji suro kenangan meskipun marah ngaji. Waduh. Kok wiridan riyen sisip jauhan waduh suwira berber. Tapi seneng kula asline wiridan seneng. Cuma tok ati ngono maksudnya seneng banget. Nggih seneng banget asline. Kok agak ora wiridan gitu kula asline seneng banget. Ya bae setahun pisan kadang purun ngono. Tahun wingi-wingi teng Pasuruan mriki kanca-kancane bapak sing pun dobat di kapurut-kapurut tung sepuh-sepuh ning setahun-setahun pisan kuwi sewen ati ngaji mriki gitu. Jadi angel gitu. Jadi intinya kita nentok no sikap angel. Kue inget mai kiai, derek no terus. Enggak suwe-suwe naro fasilitasi. Ya kadang umat nopo hasil. Orang no sing roh kita. Gitu. Kue solat suwi, ibadah suwi, suwe ngerasa berhak ngatur pangeran. Sing roh sopo. Podoraro. Gimana nih nanti ngono bahwa asaluka makodo itali min amrin antas ala akibatahu rusdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus niki paling aman guys, pokoknya nang lakoni apik niku muni napa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Lah nek kepengin ndonga aman gene iki wasalu kama qodaita li min amrin antaj ala akibatahu rusytan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mane kula siji sura niki spesial kula alhamdulillah tiap siji sura spesial wingi nderekno kanca-kancane bapak malam nggih. Suara mriki malam setu wingin darana para habaib sing alim-alim sing seneng ngaji kula saged wiridan bareng terus diinjing kula bar subuh niku tesih sempat semaan awal tengene Habib Husain Al-Wahhab tengene buduh. Jadi kula jam 5 sudah keluar rumah ndarek buka semaan terus wau jam 7 ngebis ngantos party travel terus mriki darana wong ra jelas-jelas niki dadi nggih wonten terus ya tapi nggih ibadah sami mawon. Dia yes, sing roh to, pokoke tak anggap niki mesti akibate ape. Dadi mpun. Dadi misale gampang akibat ape iki, kula bolak-balik nyontokno nggih. Kadang kiai utawa wong saleh iku pantangan roh wong ayu. Jare mergo wong ayu mari syahwat ku dosa. Dosane syahwat mek ngenyek kuwi rumangsa aku abot ngenyek. Roh wong elek untune metu kritik wong elek ngono. Itu kan jadi kalau sering ngeritik kiai-kiai buatan bener, jenengannya buatan bener podo coba nih malah ini cara Qur'an wabalaunahum bilhasanati wassayi'ati la'allahum ya, podo mawon kue rawang ayo coba nih syahwat rawang elek ayo coba nih ngenyek tapi kena menit, tapi syahwat kan rata omong nagus ya podo ke ngenyek ya rata omong ayo coba nih ketemu wong sugeh aku mau kancanan sugeh jadi kiai maritoma ketemu wong larat ngenyek be ngatur-ngatur kan kowe sing ora nganggur rene ya dibong kene omah ya nganggur timbang nganggur kan wong darane nganggur nyek wong. Wong melarat-melarat tuh kelon nak ya kenek ta apa-apa ya kenek nganggur ku. Dudu melarat aneh ya akeh-akeh wong darane apa? Nganggur. Nyek wong. Kalau santri sing melarat-melarat ada era akeh. Mergane ora wong, ora apa kan nganggur. Podho. Kita tidak pernah tahu. Malah nih kulo numpun mati rasa. Nak dikirimi pangeran suge tak kancani, kirimi melarat tak kancani. Nak dungo kulo, gusti jinan sing ngirimi. Kulo boten derek-derek. Penting kulo. Karena sama. Rumang saku malah gede dosa ngenyel. Karena orangnya lebih tersiksa. Lho nggih to, misale wong ayu, Mustofa misale kan wong khusyuk Mustofa, ora wong ayu terus sing atine di wong kok ayune ngono. Misale cawe utuk krungu kan bangga. Tapi tak roca elek terus Mustofa ini, iki ono wong elek. Kira-kira fi hisab parah ndi? Parah ngene. Umpama suara hati ini diperdengarkan, parah ndi? Ya tapi ojo lebokno ati ku mesti kula hanya meluruskan selama ini saya coba kan roh wong napa ayo sama nek cara Quran dadi coba iku iso bisyari wal khairi bil hasanat wasayyiat dadi niku mun jelas ahli ilmi sepakat coba nek dadi kiai iki ngoten di santri melarat ya coba kadang kiai mulai entuk empuk nek di santri sugih ya coba tomak ya kriminal ngenyek ya kriminal sedengan ya angel sedengan piye carane ukuran kok ukuran apa sedengan ukurane piye sedengan ora munggah ora medun ora jelas ukurane nek diomongno enak pancen wa khairul umur au satu ha sing sedengan terus ngukure iku piye ngukur volumene ya padha ora roe pokoke Gusti terserah jenengan ngirim ayo cek elek sugih cek melarat jenengan Gusti sing ngirimno dadi kula mboten derek-derek ngono ae. Ini gue yang sering lo lampai ngoten gue, buatan derek-derek lo kalau Gusti ini gue urusan aja dengan doa U Fatimah radhiyallahu anha. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wau Nabi ngandani garwane, nopo istrine, niki ngandani putrine. Nah niki kulo lampai terus gitu, dungo sing kaji Nabi teng Fatimah. Mung anak kulo Hasan udah seumur 6 tahun, tak kon ngapal lo. Ini mergo pendek nih, udah dipendek gampang. Nggih jamak artinya sudah komplit. Ya Fatimah tuhi Fatimah mau teopo yang nak ngalang-alangi apa magi ing siro antas ma'i yang tau krumu siro ma'ing perkoro usi kang paring wasiat ing sun ki ing siro bihiklan ma antakuli yang tau ngucap siro ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith la takilni ila nafsi tarfatainin. Ini is paling simpel. Nari kula kadang mikir wah kanjeng Nabi marani bojone cek repot ya wah akih dungane marani putrine gampang cepet dadi wis simpel. Ya hayu ya qayyum hedat sing urip sing abadi ya qayyum dat sing mandiri sing rabutoh dat liya. Sedek qayyum berdiri napa sendiri rabutoh dat liya rabutoh perkara liya. Bi rahmatika kelan rahmate panjenengan sarasan astaghitsu nyuwun tulung ingsun. Pun saurip-urip kula niku namun nyuwun tulung kalian rahmate jenengan. La takilni ampun pasrah panjenengan ning ingsun ila nafsi maring awak dhewe ingsun. Urusan kula pun pasrah nang kula lho Gusti. Tunggu kok ngono. Tadi mau disalahno nih. Gusti urusan kula niku ampun pasrahno. Kula piye ndek sing diurusan mau dipasrahno. Tapi iki apik bukti namung iktimat kalian Allah Subhanahu wa taala. Torfatainin mok sak kedepe mripat. Dadi sak kedepe mripate wong ra oleh ngrasa iso ngurusi awake dhewe. Ngrasa iso maslahate awake dhewe. Iki contoh paling gampang presiden utawa wong alim. Niki kula harus ngomong secara vulgar. Atau rektor. Wae contoh ketok nak wong ora kodak niku presiden, rektor, kiai alim utawa siapa saja yang hebat. Niku ketok nak manusa ora kodak. Misalnya begini. Pak Harto atau siapa saja yang presiden, itu pasti nanti anaknya rata-rata ada presiden. Pertanyaannya adalah Sukirah wae Mbok Parmin kasil duwe anak presiden. Mbok Sukirah Mbok Parmin kasil duwe anak rektor. Rektor yang sudah profesor, sudah ilmuwan, dadekno anake ora narkoba lho kadang kangelan. Ayo, manusa ketok budune to ora. Wong gawok mbek wong alim alama. Kadang anake Parmin Mbok Parlan. Saiki wong alim apa iso? Mesti dadekno anake salim dikne. Wong sugih beli gedhu kadang anake tukang becak. Aja jalo apa dene iso dadi ana anake. Suke. Lumpama wong iku nganggo ukur sukses awake dhewe wong paling gagal presiden, menteri, rektor, wong alim. Nah, lho ya kita bikin perbandingan itu saja sudah ketok gagal ya kan. Nggih mboten. Tapi aja arani gagal, gagal sing koyo rugen-rugen ngene maksude nggo ngeling. No, betapa mereka itu ndak siapa? Siapa? Paham ya? Lho iya. Ayo sapa santri sing ngene kan biasa kan ane wong awam. Kadang wuduhe ra iso, anake kasil iso maca takrib mungkin. Tapi kok misalnya pertanyaane apa kowe iso? Dadi anak maca fatwa enggak sak kelas. Nah, misalnya Ruhin, bapaknya alim Ruhin, mungkin tahu juara pidato sak pondok dari Indonesia. Ayo. Ayo. Tapi Ruhin ngadepi anake wis pusing. Mulane kula nu tak waduk di ini. Mulai kula nu alhamdulillah mun dididik bapak mulai. Jogeman ngerasa mulya biasa. Kalau bapak riyen ngontel ngebis ki biasa nganti sepur ki biasa. Bapak kagungan mobil itu 2003. Terus kapundhut 2005. Kayaknya jarang ketemu mobilnya, ngebis nganti sepuh ya biasa. Mana kulon ya biasa, cari bapak. Iya kok, jadi yang biasa, enak ceblok, gak mati lorok. Sering ada nih kalau. Sering ada nih kalau, nak kayak ngalim sudah langit oleh. Sering oleh aku mulia. Nak mulia orang usah, mari repot. Nak ngalim mau oleh, ngalim mau ibadah jadi oleh. Tapi nak mulia orang usah. Nanti kulon gara acara teng pondok-pondok sing prestis ini semanggon guri mojok. Tapi aku wong keramat kan, semakin gurih lah tetap baik, sing rumah tak akeh. Nak kowe kok gurih di bar roten. Walaupun orang itu dan tidak ini cerita saja. Sekarang keluhan para rektor, para orang kaya, para menteri adalah didik anak. Misalnya pertanyaannya kan hebat mana menteri sama bapaknya? Hebat bapaknya itu, bapaknya petani utun ngelahirno menteri, ngelahirno rektor, ngelahirno presiden malah. Tapi dia ini katanya presiden, katanya rektor, ahli konsep metodologi entah no oleh menggaya istilah metodologi anak. Mulanya Mbah Zubair abe ki memun abe bahmun niku sering cerita di sekolah ki alim jenenge soleh wali metenan santri nak ukabe santri ku janggal wong kok alim ngono bapak elak luwe alim bareng ditili bapak ku nguyoh kocor kocor ngarep musola. Ditakwil piwe ra kenek. Darah ning ilang kan gak mungkin. Nek salah nyrepet ilang. Darah ning ilang wis ora mungkin dong, jelas. Bareng kiyaine sing alim mau pas badhe salat, satu sisi ra kuat tak kok. Bapake yo pinter, tapi kiyaine njen pinter. Ditakoki. Ya ing nyuwun sewu kula mboten kuat mboten tak kok apa jeng jenenge. Jenengan alime ngono kok bapake bodhone ngono. Ya ini pinter jam. Lho bapakku alim jeng, luwe alim timbang aku. Bapakku bodho iso dadekno aku alim ngene iki, tapi aku ngalimno anakku ora mesti iso kaya aku. Sing tak kandhani jeng sing mesti bodho ku mbahku. Mereka datekno wong bodho. Nah bapakku iku pinter to wong datekno aku apa? Terakhir jawabe iku, pokoke butuhe ana kurban terakhir tak kandhani jeng ya mesti bodho iku. Mbakku karane. Lha. Ayo saiki sing dadi dosen, dadi rektor, dadi pengusaha. Bapaknya ora utun kabeh. Iya toh. Ketika kita ahli metodologi pendidikan, pakar pendidikan, ayo anake. Anake sekurung SMP dolanan CD porno gede wis kriminal dongane ya Allah, ampun narkoba, ampun LP. Banyak anaknya presiden misalnya anake wis ning penjara. Coba bukan saya nganggap ini F ndak manusia itu ndak ada yang F manjen manusia. Biasa kalau darang cuma minimal aja sombong gitu loh. Kata siapa karir presiden itu hebat? Iya nak didulah dia ini presiden ini, tapi nak dibanding no bapak awam utun itu dari dia presiden, dia ini presiden ayo, dari dia anak ayah menteri kabupaten orang saya bosan. Lagu sunat wo, jadi aku tahu tawaduk, aku tahu apa? Tawaduk. Mengani gege sing alim rata-rata seneng ani uripe biasa, biasa banget kados tiang awam. Ya karena dia tahu tradisi Tuhan itu tahu betul dia, makanya dia sudah mengawamkan diri dini. Jarang loh, ya alim-alim seweneng serbuanan itu jarang jagani jatuh berapati jeru temen-temen siap-siap. Tapi ke darah nung serbanan gak sunat ya goblok kowe. Biwe serbanan sunah rasul, si serbanan ya coba gedingi goblok. Ngelakoni sunah kok bu, gedingi goblok. Tapi ke dia serbanan ya siap-siap ceblok. Ngono ais pokoknya, ngono terus hati terang no is. Is podo mikir lah. Lah daripada nerang no sistem sosial kuruwet Ya, nerangno sistem sosial napa ruwet ora roh akibate ora roh jlundrunge wis ndonga ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghi la takilni ila nafsi tarfata aini. Nes wae pasrah pangeran kabeh kita ora melok ngurus ora roh jlundrunge. Nggih, nggo diwaca Gusti ampun tenan Gusti ampun pasrah teng kula mohon jelas mboten saged kula niki ampun jelas mboten saged. Tapi wis kadung kliwat ora muni ngono dadi wis. Nah sebagian riwayat wonten tambahan fata durroni, malah sebagian riwayat lu ekstrim fata durroni. Nak jenengan masrahno teng awak kula, mesti awak kula anane namung madharati teng kula piyam piyambak. Kene pancen tenan nggih. Kula nu ngrasakno tenan, lha ya wong bodho hormat wong alim, sering salam templek ngurmati, barokah seneng wong alim, anake dadi ngalim. Kok nek sanake ngalim biasa dihormati, metu ujube takabure, diwales pangeran anake nakal, cek cepete dunyane iku cek napa? Cepete, lha yo repot. Lah sing bener ndi? Ya sak ora usah mbok terangno sing bener ndi, mbok aja melok-melok ngurusi dunya, la takil nilah. Enggak contoh gampang kan ngono. Wong pedagang ulet, saking ulete nabung, kreatif dadi sugih. Mbok anake ngertine bapake sugih, jalukane ninja, mobil terkini, HP terkini, nggih mboten. Akhire dadi gobe, goblok. Goblok campur idi, yo. Wes akhire engko jatuh miskin. Bareng jatuh miskin kok butuh sugih meneh. Anake nakal meneh, mlaras meneh, ngono to, wis ngono to. Lah gua analisis lah opo kira pangeran teng analisis barang. Gue kepengen jadi pengamat sing pidol-pidol lha opo. Wong pengamat agar sini ngarepe diomongno. Lho kula nate jejer pengamat pas kasus anaknya Deni, anake sinten? Ahmad Dani nabrak. Ya. Yeah. Ya kula kan sering ngadang-ngadang acara bareng. Itu Gus, akibat kalau orang kaya gitu banyak pola. Sekue gue pengamat terus omong. Nah ning daerah kula pengamat wong alim kan jamul yo wong alim pas acara kundangan. Ya sebuti nek Gus. Pengamat itu sing didelok iku langsung dikomentarin aku wong alim ora usah komentar langsung pengiran. Maksudnya piye? Nak kowe roh wong sugih terus tukang zina, tukang ngumpul wedoan mergo apa? Karena kaya makanya bisa bermain perempuan banyak. Ya padha lonte-lonte sing ning dalan takoki sebabe apa kok dadi lonte? Mergo melarat. Dadi golek mangan. Jadi angker onong suge, dewi doa anaknya jari mumer go suge. Nengok jari engkau ngamati lonte semelarang lagi karena ekonomi. Cangkemmu lo dijogo, ngomong apa yang gerne ngarap lomba. Sebetulnya kan lucu kan, nak wayahe wong sing didelok suge jari perzinaan mergo suge. Engkau nak didelok lonte-lonte melarat jari perzinaan mergo ekonomi. Lo ngono kok, mbok omong lo ngalor gitu. Terus saya berikan, astagfirullah, nak panjang ini rezekimu, rapopo, tapi udah ngomongnya aku, harus minta maaf. Kena ngomongnya aku, gak ngergani wong alim. Nah kalau jenengan bilang, aku wong alim, ngomongku hidayat, biadillah. Biadillah itu kayak pangeran. Kadang melarat rajino, ya ke wong sugih rajino. Ya ke hidayat biadillah. Aku biasa ramela-mela urusan dunia, jadi ratau ngamati. Mengdung aku la takil ni ilah nafsi. Tapi kita ayo kepengen tobat dan hamil tidak stop berbohong pasti. Dah artinya aku rasa anut pengamat. Pengamat di dunia sendiri di kalkulus mereka juga bisa baik dan yang baik juga banyak. Tapi kita sebagai ahlul ilmi itu ora iso dunia mbok delok ora iso. Misalnya Anda bilang presiden hebat, menteri hebat, rektor hebat, ya oke lah jadi rektor itu hebat. Tapi kalau pertanyaannya, bapake utun ngasih lo dene dadi rektor, apa dia bisa menjadikan anaknya minimal rektor kayak bapaknya? Misalnya dalih dia kan enggak semua orang sukses bentuknya ada harus jadi rektor. Wong kebablas anake ora iso apa-apa. Kadang SMP kudu ra munggah. Lego pengira. Jadi nek didelok reputasi gini kita ini ndak siapa, semuanya ndak siapa-siapa. Orang Amerika katanya hebat. Mangane gizi, di presidene wong turunan Afrika ngono, caireng ngono. Pangeran. Pangeran agawe nak melehno wong ku gampang. Orang tahu semua Barack Obama turunannya orang mana coba? Orang Afrika. Katanya kulit putih luwe cerdas. Nyata nek wong Amerika di presidene. Ya pangeran, pangeran sudah gitu bikin pertunjukan begitu. Nah kita sebagai ahlul ilmi, ahlul iman gampang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asmanya wa anna wa ala kulli syai'in qadir. Sing kuwasa iku pangeran ora presiden ora. Lah kita saiki risau. Ambek presiden ora dadi risau iku sing gawe ya pangeran biasa wae. Tapi nak wong alim delok presiden ya ora kuat, menteri ora kuat, rektor ora kuat, sing kuat iku anna wa ala kulli syai'in qadir dame. Sing bingung kok wong drengki. Mergo jagone kalah. Lah iku mung bingung. Jago ini kalah, pas jago orang untuk duit. Nah, untuk duit orang bingung. Wah, aku sentuh. Loh iya, tenang sing dukung, sentuh. Orang jadi, aku sentuh. Ini malah repot, men. Mohon kayak saya dilatih, kayak, ya hayu, ya qayyum, bi rahmatika astaghis, la takilni ila nafsi, torfata, ini, wasli fi sya'nakula. Sya'nikul lagi. Niki kula donga niki kula pokoke amin niki donga sing kula sering waos teng Mina. Sing pun donga siji napa? Sap napa? Siji suro nak. Mun bener ge rasa dibaleni, nak sing dereng bener mau dibaleni mek dongane sinten Sayyidah Aisyah mong daripada nerangno pangeran keliru wis. Wa as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka napa? Muhammad. Niki kula sukani mukadimah nggih donga niki nggih pokoke kita budak awat niki sering kula waos. Terus kula wingi pas haji niku beto Bukhari Kitabul Iman, terus beto Muslim Kitabus Syafaat, beto kitab Ihya niku kitab budak awat niki kula fotokopi. Kula jelingen pas teng Madinah sinau Bukhari, pas teng Mina maca donga niki. Lan jenengan taklet kula kaji kene, kaji kula ibadah piye kula lali. Sangking ngaki isi nau nganti lali, jadi kenangan kulon pas ngantem jam roge apa nganti lali, sembilan lali tenan maksud. Oke, link tapi kulo yakin nak tahu balang setan pun yakin kulo, tapi tapi lali maksudnya. Dia tua fivado, kulo lampai tapi lali. Nyoro, jadi wong alim nung nyoro. Tua fivado kepikiran. Wong samone aki ya kape jaluk ridani pangeran terus. Kape kepengen apa? Diridani. Ampun Gusti jenengan sugih. Ridani sebel ampun sing keliru-keliru Allah Gusti. Wong klirune tiyang-tiyang ora penting kanggo napa jenengan. Dadi ana wali jenenge Bareh. Bareh wali angkatane Nabi Musa. Niku Nabi Musa nate salat istisqa iku ora mandi. Padahal wis Nabi Musa niku salat istisqa iku ora mandi. Bulan balene ora mandi. Takok nak mbek pangeran, ya Allah kenapa donga kula ora mandi ngeten. Musa di antara sing donga iku ana wong hasud, ana wong namam tukang adu-adu. Jare Nabi Musa. Akhirni ya Allah fa ukhrijahu. Jenengan critani niku sinten kula usire. Jawabe pengen lucu. Sa, aku ngaramno adu-adu kok malah mbok kon adu-adu. Ya ora. Ya ora bakal tak dudu. Ngene sa jalan tengah ngene. Jadi tadi ndak mandinya bukan salahnya Nabi siapa? Musa, mereka ada orang yang pecundang mau sing tukang adu-adu. Tapi pangeran hubungannya dengan Nabi ini lucu-lucu. Ini ya Esa, aku di kawalo sing tak seneng, lucu wong. Yudhikuni fil yaum misala samarot. Minimal sedina gue yang aku bengkel lu. Jenengnya itu barah. Wongnya sifatnya ini. Kula iya wong lucu, kula pegawainya melaku ini dalan-dalan. Senang ini di lapangan. Tapi ada orang songkorugan kayak barah loh. Mau pepe foto jadape terus bagaimana penopo barah. Bareng ketemu Nabi Musa langsung meninggal dia barah. Jangan gue ikut loh. Iya jen. Kon pangeran toh iya jen. Tenang ya re. Kon apa jen? Kon dungo istisqa jen. Dungan ini gini toh. Ya Allah. Nopo langit pun boten nurut sampai jenengan. Nanti kon udan cek angel. Lah nak jenengan ramaringi udan mergo ngomong do maksiat apa maksiate mereka ganggu kerajaan ini kan boten. Wong ra penting jenengan pikir jare. Wong ra penting jenengan apa? Langsung udan. Piye gitu sih. Padahal selama ini dirumuskan rano udan mergo kakean maksiat. Napa maksiate mereka ganggu kerajaan ini jenengan? Napa bahayakno jenengan? Sehingga engkau ketakutan ndak juga kan ya Allah. Wong ra penting jenengan pikir. Sunutan. Lha iku Nabi Musa iku getem nanti ape jotos bar mergo dianggep dongane ra sopan. Terus jawab Allah la taf'al ya Musa fa innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marra. Aja bojo to si wong iku sak wong iku lucu. Jadi wali kok jalur lucu pirang-pirang. Lah kowe wali serius yo ora. Mergo ibadah berat-berat ra siap, wali lucu. Ya ora. Mergo lucu mun entuk dhuwit akeh seneng. Wali kok seneng dhuwit, wali amatir. Kowe wali kok seneng nganggur mangan tanpa kerja. Wali sing pengangguran. Ya LP ini kenapa? LP. Dan ini wonten seorang wali sing sering wiridan iki itu bahkan diaras dicatat. Mulane ini kula waca terus sekaligus napa ngakhiri niki nggih donga niki terus niki anggap mawon kula donga awal napa? Awal napa? Muharram. Nggih tese awal. Lah ki awal arek delok-delok to. Nek awal tanggal ya siji. Lah nek awal puluhan ya Ramadan awal iku maknane loro telu ya jek napa? Awal. Lah nyatane akhir Ramadan diitung tanggal 21. Ora kudu tanggal apa? Tanggal 30. Ngono kok geger. Mun ge kula waca ge bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada ma khalaqa wa adada ma huwa khaliq wa zinata ma khalaqa wa zinata ma huwa khaliq wa mil'a ma khalaqa wa mil'a ma huwa khaliq wa mil'a samawati wa mil'a ardihi wa misla dhalik wa atafa dhalik wa adada khalqihi wa zinata arsihi wa muntada rahmatihi wa muntada kalimatihi wa mablagha ridahu hatta yardha wa idha radiya wa adada ma dhakarahu bi khalqu fi jami'i ma madha wa adada ma hum dhakiruhu fi ma baqiya fi kulli sanatin wa syahrin wa jum'atin wa yawmin wa laylatin wa sa'atin minasa at wasyummin wa nafasin nafas wa abadil abad nafasin abad dunia wa abadil abad waksafan layang kotu awaluhu wa layu atu akhiruhu. Ya Allah Allahumma ya Allah inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'alam na'alam wa a'udzubika minal syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'alam na'alam wa nas'aluka ya Allah al-jannata maqarrafa ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzubika minan nar maqarrafa ilaiha min qawlin wa amalin wa nas'aluka ya Allah minal khairi ma salaka 'abduka rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka mimma sta'adza minhu 'abduka rasuluka Muhammad wa nas'aluka ya Allah ma qadaita lana min amrin antas'ala akibata urustan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits la takilna ila nafsina tarfata 'ainin wa aslih lana sya'nana kullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin.